Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyati a'malina. May yahdihillah falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fil din, akramani wa akramakum Allahu jami'an. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dipertemukan di tempat yang mulia dan penuh dengan barokah dalam rangka melaksanakan salah satu ibadah yang diperintahkan kepada kita, yaitu thalabul ilmi. Dan sebagaimana yang direncanakan, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang satu tema, yaitu sikap lembek dalam bermanhaj adalah sesuatu yang membahayakan atau sebagai bentuk kejahatan terhadap manhaj salaf. Tema ini tema yang sangat penting untuk diangkat, mengingat gejolak fitnah penyimpangan manhaj yang begitu besar terjadi belakangan ini. Namun ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebelum masuk pada pembahasan, saya ingin mengingatkan ikhwah sekalian terkait dengan dua nikmat yang besar yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu nikmat hidayah sunnah, mengenal sunnah, mempelajari sunnah, mengamalkan sunnah, dan mengajak manusia kepada sunnah, dan nikmat hidayah tauhid, mengenal tauhid, mempelajari tauhid, mengamalkan tauhid, dan mengajak manusia kepada tauhid. Dua nikmat ini tidak boleh untuk kita lupakan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan bahwa orang yang berjalan di atas tauhid dan di atas bimbingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang yang paling baik agamanya. Di Quran surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Tidak ada yang lebih baik agamanya selain dari orang yang menyerahkan dirinya secara sempurna kepada Allah dengan tauhid dan yang melakukan kebaikan di atas bimbingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan di ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang yang berjalan di atas tauhid dan di atas bimbingan sunnah manhaj Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada urwatul wuthqa. Di surat Luqman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuslim wajhahu lillahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa yang menyerahkan dirinya secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya dan melakukan amal kebaikan di atas bimbingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada urwatul wuthqa. Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan urwatul wuthqa. Ada yang mengatakan maknanya Islam, ada yang mengatakan maknanya Al-Qur'an, ada yang mengatakan maknanya iman, ada yang mengatakan maknanya sunnah. Semua tafsiran itu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Semua tafsiran itu benar. Intinya bahwa orang yang berjalan di atas tauhid dan berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berpegang teguh kepada urwatul wuthqa. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, wajib bagi kita untuk mensyukuri dua nikmat ini. Memahami keduanya dengan baik, mengamalkan keduanya dengan sempurna pada keduanya, dan mempertahankan keduanya sampai akhir hayat kita. Inilah yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kalian mati, janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkannya di atas bimbingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hal lain yang penting untuk saya ingatkan di sini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak saja menciptakan kebaikan di dunia ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan kejelekan, menciptakan keburukan. Kemudian Allah perintahkan kepada kita agar berlindung darinya, berlindung dari keburukan, berlindung dari kejelekan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan yang telah diciptakan. Kebaikan dan keburukan yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jal adalah menjadi ujian bagi kita. Kami akan timpakan kepada kalian kebaikan dan keburukan, fitnah sebagai ujian, sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami kalian semua akan dikembalikan. Kebaikan dan keburukan adalah dua hal yang saling bertolak belakang. Kebaikan dan keburukan adalah dua hal yang selalu berlawanan. Kebaikan dan keburukan adalah dua hal yang akan terus saling mengalahkan sampai hari kiamat nanti. Oleh karena itu, sudah menjadi sunnatullah kalau kebaikan itu musuhnya adalah kejelekan. Al-haq musuhnya adalah al-batil. Tauhid musuhnya adalah sunnah, syirik. Sunnah musuhnya adalah bid'ah. Ahlus sunnah wal jama'ah salafiyun musuhnya adalah ahlul ahwa, ahlul bid'ah, hizbiyun, dan seluruh ahlul batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adu. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu ada musuhnya. Syayatin al-insi wal jin, yaitu setan dari kalangan jin dan manusia. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan bahwa tiap-tiap nabi itu akan ada musuhnya, maka sudah barang tentu siapa saja yang mengikuti nabi tersebut akan mempunyai musuh. Dan satu yang menjadi tujuan musuh itu adalah al-idlal. Terciptanya atau terjadinya kesesatan. Wal-inhiraf. Dan terjadinya penyimpangan. Anis-siratil mustaqim, dari jalan yang lurus. Allah berfirman, wa yuriduna antamilu mailan azima. Mereka semua, iblis, setan, dan bala tentaranya, musuh-musuh kalian, musuh ahlul haq, yuriduna antamilu mailan azima, mereka ingin agar kalian itu menyimpang sejauh-jauhnya. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk waspada terhadap semua makar mereka. Ikhwanu fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tidak ada saat ini yang paling berbahaya bagi salafiyun, ahlus sunnah, dan dakwah salafiyah kecuali ahlul ahwa alladzina yataqammasuna biqamisi ahlus sunnah. Ahlul ahwa yang berbaju ahlus sunnah. Ahlul ahwa yang berbaju salafi. Mereka masuk ke dalam barisan salafiyun, kemudian menebar syubhat dan menebar syahwat. Karena bahaya ahlul ahwa yang sedemikian rupa, para salaf memberikan peringatan yang keras agar kita tidak berdekatan dengan mereka, agar kita tidak bermajlis dengan mereka. Seperti pernyataan Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala, saya nukilkan di sini dari kitab Syarh Sunnah. Qala Al-Baghawi rahimahullah, fa'ala al-mar'il muslimi idza ra'a rajulan yata'ata shay'an min al-ahwa'i wal bid'a' mu'taqidan aw yatahawanu bi shay'in min as-sunan an yahjurahu wa yatabarra minhu wa yatrukahu hayyan wa mayyita. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala, sudah semestinya bagi seorang muslim apabila melihat ada seseorang yang mulai mendekati hawa, mulai mengikuti hawa nafsu dan kebid'ahan dengan meyakini bahwa hal itu sebagai sebuah kebenaran, atau menghinakan sesuatu dari sunnah, untuk menghajarnya. Wa yatabarra minhu, dan berlepas diri darinya. Dan meninggalkannya baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Peringatan keras dari Imam Al-Baghawi rahimahullah agar kita menjauh secara total dari ahlul ahwa, apalagi tokoh-tokohnya. Dan para salaf tidak hanya sekedar memperingatkan umat dari tokoh-tokoh ahlul ahwa yang masih hidup. Tokoh-tokoh ahlul ahwa yang sudah mati pun tetap diperingatkan agar umat waspada, karena pemikirannya sudah menyebar. Karenanya kita sering mendengar para ulama kita yang kokoh di atas manhaj salaf sering menyebut nama Jahm bin Safwan, tokoh-tokoh ahlul ahwa, ahlul bid'ah, Jahm bin Safwan, Ma'bad al-Juhani, Amr bin Ubaid, Wasil bin Atha. Kemudian juga menyinggung atau menyebutkan nama semacam Sayyid Qutb, Hasan al-Banna, Sayyid Hawa, Abul A'la al-Maududi, dan lain sebagainya. Disebutkan semua tokoh-tokoh ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Padahal mereka semua sudah mati. Mereka semua sudah meninggal dunia. Tetap disebutkan. Karena pemikirannya sudah menyebar di tengah-tengah umat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, apakah boleh menyebut nama tokoh ahlul ahwa, ahlul bid'ah yang sudah mati, yang sudah meninggal dunia? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala secara makna beliau mengatakan, na'am, la siyama lil maslahah. Iya, tidak apa-apa. Apalagi ketika ada maslahat yang dibutuhkan. Agar umat waspada dan mengenal siapa saja tokoh-tokoh ahlul ahwa dan ahlul bid'ah itu. Yang mengherankan ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, apa yang menimpa Muhammad bin Abdullah al-Imam, salah seorang yang kita dengar sebagai ulama Yaman. Seperti yang diceritakan oleh Syekh Ali Al-Khudaifi hafizahullahu ta'ala, suatu ketika Muhammad Al-Imam mengunjungi rumahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Banna rahimahullah di Jeddah. Terjadilah majlis dan di situ juga dihadiri oleh Syekh Hani bin Buraik hafizahullahu ta'ala. Terjadi perbincangan. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Banna rahimahullahu ta'ala mulai menyebutkan penyimpangan-penyimpangan Hasan Al-Banna, tokoh Ikhwanul Muslimin, bahkan dicap sebagai pendirinya. Ketika Syekh Muhammad Al-Banna menyebutkan penyimpangan-penyimpangan dari Hasan Al-Banna, tiba-tiba Muhammad Al-Imam menimpali dengan mengatakan, ar-rajul qad afdha ila ma qaddama. Bukankah dia sudah mati? Bukankah dia sudah mendapatkan balasan atas apa yang telah dilakukannya? Maksud dari pernyataan Al-Imam ini, bukankah Al-Banna sudah, Hasan Al-Banna sudah meninggal dunia? Kita tidak perlu menyebut-nyebut lagi. Kita tidak perlu menyinggung namanya lagi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Banna rahimahullahu ta'ala kemudian kaget dan melihat kepada Al-Imam, huwa anta ikhwaniji, dengan lahjah Misriyah. Apakah kamu ini orang ikhwani? Apakah kamu ini seorang ikhwani? Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ternyata kita mengetahui bahwa benih-benih kelembekan dalam manhaj tampak dalam diri Muhammad Al-Imam jauh-jauh sebelum apa yang terjadi baru-baru ini, menandatangani wasiqah, perjanjian dengan orang-orang Syiah Houthi. Kalau menurut bahasa Syekh Abdullah Al-Bukhari, wasiqah taghutiyah. Wasiqah taghut ditandatangani oleh Syekh Muhammad Al-Imam. Sampai pada akhirnya Syekh Ubaid mentabdinya dan diikuti juga oleh para ulama yang lainnya, Syekh Rabi menyetujuinya dan masyayikh yang lainnya. Ini perjalanan Muhammad Al-Imam. Jadi apa yang terjadi kemarin, penyimpangan yang dilakukan oleh Al-Imam, itu bukan sesuatu yang baru. Tapi diawali dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sebelumnya. Jauh sebelumnya. Di antaranya apa yang kita sampaikan tadi. Ini menunjukkan bahwa betapa bahayanya sikap lembek dalam manhaj. dalam berpegang teguh kepada prinsip salaf. Karena seseorang dituntut untuk kokoh di atasnya. Kalau ada seorang salaf, salafi, mulai tidak kokoh dalam memegangi prinsip salaf, maka akan celaka. Akan keluar dari jalur yang benarnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada lagi pernyataan dari para salaf yang lainnya dalam memperingati bahayanya ahlul ahwa, di antaranya adalah apa yang dinukil oleh Imam Syu'bah rahimahullahu taala. Imam Syu'bah mengatakan, kana Sufyan ats-Tsauri yubghidu ahlul ahwa wa yanha an mujalasatihim ashaddan nahi. Adalah Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, beliau menampakkan kebencian yang luar biasa kepada ahlul ahwa dan melarang untuk bermajlis dengan mereka dengan larangan yang sangat keras. Ini Imam Sufyan ats-Tsauri. Bahkan sebelumnya dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sahabat Ibnu Abbas juga sudah terang-terangan melarang kita untuk berdekatan, bermajlis dengan ahlul ahwa. Kata sahabat Ibnu Abbas, la tujalis ahlul ahwa, jangan kamu duduk, jangan kamu berdekatan, jangan kamu bermajlis dengan ahlul ahwa. Fa inna mujalasatahum mumaridatun lil qalbi, karena bermajlis dengan mereka itu akan menimbulkan penyakit di dalam hati. Dan larangan bermajlis dengan ahlul ahwa itu sifatnya mutlak. Sifatnya mutlak. Termasuk belajar kepada mereka tentunya, walaupun hanya sekedar belajar bahasa Arab saja. Dan ini sangat penting untuk saya singgung, karena sebagian orang ada yang menganggap belajar bahasa Arab kalau kepada ahlul ahwa, ahlul bidah, hizbi, tidak masalah. Yang tidak boleh itu kalau belajar akidah, belajar manhaj. Kalau belajar bahasa Arab tidak mengapa. Ini kekeliruan. Ini kesalahan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala memberikan peringatan keras kepada mereka-mereka yang belajar bahasa Arab kepada ahlul ahwa, ahlul bidah, hizbiyun. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, "Wa li hadza nara anna al-insana la yujalis ila ahlil ahwa wal bidah mutlaqan." Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ولهذا نرى أن الإنسان, oleh karena itu kami menganggap, kami menyatakan bahwa seseorang tidak boleh bermajlis kepada ahlul ahwa dan ahlul bidah secara mutlak. حتى وإن كان لا يجد علم العربية والصرف والبلاغة مثلا, sekalipun tidak ada orang yang bisa bahasa Arab, tidak ada orang yang bisa ilmu sorot, tidak ada orang yang bisa tentang ilmu balagoh kecuali mereka. Kecuali dari kalangan mereka. Fasayaj'alullah lahum khairan minhum. Tetap tidak boleh belajar kepada mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan mereka dengan yang lebih baik. Okay. Dan alhamdulillah, di tengah-tengah salafiyun, ahlu sunnah wal jamaah, pelajaran bahasa Arab, sorob, balagoh, mutawaffirah, sudah terpenuhi. Tidak ada satu markis dari markis ahlu sunnah wal jamaah salafiyun yang ada di sekitar kita, melainkan pasti di dalamnya ada pelajaran bahasa Arab. Bahkan sorob, bahkan balagoh. Jadi tidak ada butuh kita untuk belajar kepada ahlul ahwa, belajar kepada ahlul bidah, belajar kepada hizbiyun. Tidak ada kebutuhan lagi untuk melakukan hal itu. Kemudian kata Syekh rahimahullah, li'anna kaunana na'ti ila ha'ula wa nataraddad ilaihim la syak annahu yujibu gururuhum wa iktirarun nas bihim. Kenapa tidak boleh bermajlis kepada ahlul ahwa, ahlul bidah, hizbiyun secara mutlak, sekalipun belajar bahasa Arab? Karena kata Syekh, kita mendatangi mereka, bolak-balik mendatangi mereka, itu akan membuat mereka tertipu dengan keadaannya. Mereka merasa bangga, mereka merasa terhormat ketika ada salafiyun, ahlu sunnah wal jamaah datang ke tempat mereka, belajar kepada mereka. Mereka merasa terhormat, tidak terhina. Merasa bangga. Merasa dimuliakan. Wagtirarun nas bihim. Dan manusia pun akan tertipu dengan keadaan mereka. Manusia akan menganggap, oh mereka baik. Ya. Buktinya ada ahlu sunnah, ada salafiyun yang belajar kepada mereka. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, secara mutlak tidak boleh mujalasa dengan ahlul ahwal wal bidah hatta bisnis. Ya. Jika memang dikhawatirkan ada syubhat yang ditebar oleh mereka. Lembaga pendidikan bahasa Arab di negeri kita banyak. Yang notabene pengelolanya adalah hizbiyun. Ahlul ahwa, ahlul bidah. Contohnya saja ada sebuah lembaga pendidikan bahasa Arab yang kental dengan nuansa Ikhwanul Muslimin. Lembaga pendidikan bahasa Arab Imarat yang ada di kota Bandung. Dari sejak awal kemunculannya saya sudah mengira bahwa lembaga ini tidak hanya sekedar mengajarkan bahasa Arab. Akan tetapi juga menanamkan fikrah Ikhwanul Muslimin. Ketika ada salah seorang ikhwah yang pernah belajar di sana, saya tanya, apakah lembaga pendidikan bahasa Arab tersebut murni mengajarkan bahasa Arab saja? Dia mengatakan tidak. Di samping memberikan pelajaran-pelajaran bahasa Arab, mereka juga menanamkan fikrah ikhwanul muslim. Nah, kalau salafiyun, ahlu sunnah wal jamaah belajar di lembaga pendidikan yang semacam ini, maka manhaj mereka akan rusak. Mereka akan menjadi salafiyun yang lembek, yang mumayyah, yang tidak ada harga dirinya, yang tidak punya kekuatan, menjadi ahlu sunnah, menjadi salafi yang lemah. Walaupun mereka tidak menjadi ikhwanul muslimin. Imam Abu Kilabah Al-Basri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, la tujalisu ahlal ahwa fa innakum in lam tadkhulu fi ma dakhulu fihi labbasu alaikum ma ta'rifun. Jangan sekali-kali kalian bermajlis dengan ahlul ahwa, karena sesungguhnya meskipun kalian tidak masuk ke dalam apa yang mereka telah masuk di dalamnya, labbasu alaikum ma ta'rifun, niscaya mereka itu akan mengkaburkan, menyamarkan perkara-perkara yang hak yang sebelumnya telah kalian ketahui. Syubhat itu walau bagaimanapun akan masuk. Kalau ada seorang salafi belajar di lembaga pendidikan yang seperti itu, setiap harinya dapat syubhat terus masuk. Walaupun dia tidak menjadi ikhwanul muslimin, tetapi setidaknya kesalafiahannya itu menjadi goyah. Berpegang teguh kepada manhaj salafnya itu tidak akan kuat karena terlalu banyak syubhat. Al-qulubu dha'ifah wasyubhah khatafah. Hati itu lemah, sedangkan syubhat itu senantiasa menyambar-nyambar. Siapa yang kuat? Ya. Jangan sampai ada yang mengatakan, oh saya belajar ke sana cuma mengambil bahasa Arabnya saja, kalau syubhatnya saya tolak. Saya tidak terima. Akhudul haq wa atrukul batil. Saya mengambil yang haknya saja dan meninggalkan yang batilnya saja. Jangan sampai ada yang mengatakan seperti ini. Ya. Ini syubhat syaitaniyah. Syubhat yang berasal dari setan. Ya. Syubhat ini sudah dibantah oleh Syekh Rabi. Demikian juga oleh Syekh Khalid bin Dhahawi al-Dhafiri. Hafizahumallah. Syekh Khalid mengatakan, la syakka annana ma'murina bi akhdhil haqq wa tarkil batil. Sesuatu yang tidak diragukan lagi bahwa kita diperintahkan untuk mengambil yang hak dan meninggalkan yang batil. Lakinnana lasna ma'murina bil bahthi 'anil haqq 'inda ahli al-bid'ah wal ahwa. Akan tetapi kita tidak diperintahkan untuk mencari kebenaran dari ahlul ahwa dan ahlul bidah. Jadi batil itu kaidah yang tadi. Mengambil yang haknya, meninggalkan yang batilnya. Jawabannya benar bahwa kita diperintahkan untuk mengambil yang hak dan meninggalkan yang batil. Tetapi kita tidak diperintahkan mengambil yang hak, mencari yang hak itu dari ahlul bid'ah wal ahwa. Na'udzul haq minal ma'inis safi. Kita mengambil yang hak itu dari sumbernya yang bersih. Wa na'khudhuhu minal makani alladhi laysa fihi syubha wala bid'ah. Dan kita mengambil al-haq, mengambil kebenaran itu dari tempat yang di dalamnya tidak ada syubhat dan tidak ada bid'ah. Lembaga pendidikan apapun namanya, ma'had apapun namanya, kalau di dalamnya banyak syubhat, ada kebid'ahan, tinggalkan. Keluar. Jangan belajar di sana. Jangan mencari kebenaran di situ. Cari al-haq, pelajari din di tempat-tempat yang murni, yang bersih dari berbagai macam syubhat dan bid'ah. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Contoh lembaga pendidikan bahasa Arab lain yang notabene pengelolanya adalah Hizbiyun. Lembaga pendidikan bahasa Arab yang ada di Jakarta. Yang dikenal dengan nama Lipia. Entah sekarang apa namanya. Yang pasti itu dikenalnya dengan nama Lipia. Sampai detik ini saya belum pernah mendengar ada seorang pun dari kalangan asatidzah ahlus sunnah wal jamaah yang memberikan rekomendasi untuk belajar di lembaga pendidikan bahasa Arab tersebut. Tidak ada. Kalau Hizbiyun, lain lagi banyak. Ya, kalau Hizbiyun banyak yang merekomendasikan untuk belajar di lembaga pendidikan bahasa Arab tersebut. Contohnya Ja'far Saleh. Ya. Ja'far Saleh menganjurkan murid-muridnya untuk belajar di lembaga pendidikan bahasa Arab. Pendahulunya Ja'far Saleh, Abdul Hakim Abdad. Beberapa tahun yang lalu, dalam sebuah muhadharah yang diadakan di kota Riau, Abdul Hakim Abdad mengatakan bahwa lembaga pendidikan bahasa Arab Lipia didirikan di atas dasar manhaj salaf. Spontan pernyataannya ini dikritik, dibantah sama teman-temannya sendiri. Dibantah oleh Abu Mas'ud dan yang lain. Dan pernyataan Abdul Hakim Abdad ini sangat berbahaya. Memojokkan salafiyun ahlu sunnah wal jamaah dan mengangkat hizbiyun. Memuji-muji hizbiyun. Merendahkan salafiyun bahwa mereka itu bahasa Arabnya lemah. Tidak ada lembaga pendidikan bahasa Arab yang lebih baik daripada Lipia. Terus dikemanakan ma'had-ma'had ahlus sunnah, ma'had-ma'had salafiyun. Dilecehkan sama dia. Direndahkan. Dan sebaliknya, hizbiyun dipuji. Padahal memuji ahlul ahwa, memuji ahlul bid'ah, memuji hizbiyun, tidak dibenarkan. Menyelisihi manhaj salaf. Walaupun memuji tentang sesuatu yang memang ada pada mereka. Tetap tidak boleh. Tidak boleh. Kalaupun mau memuji hizbiyun dengan sifat-sifat yang memang ada pada mereka, maka tetap harus diperingatkan, tetap harus ditahdir. Katakanlah, mungkin seseorang mengatakan, lembaga pendidikan bahasa Arab Lipia, Masya Allah, memang bagus di sana karena konsentrasi pelajaran bahasa Arab dengan metode-metode ini dan itu. Tapi, harus dilanjutkan. Jangan selesai sampai di situ. Harus dilanjutkan. Tapi, lembaga tersebut adalah lembaga hizbiyah, umpamanya. Guru-gurunya kebanyakan ikhwanul muslimin. Seorang salafi ahlu sunnah tidak boleh belajar kepada ahlul ahwa, ahlul bidah, hizbiyun. Selesai. InsyaAllah salafi tidak akan ada yang masuk ke sana. Ya enggak? Tapi kalau cuma sebatas dipuji saja, ini berbahaya. ditanyakan kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala tentang hukum memuji ahlul ahwa, ahlul bid'ah, hizbiyun. Beliau menjawab, alladhi yamdahu ahlal ahwa idza kana yamdahuhum min ajli bid'ihim fahuwa madhul batil. Orang yang memuji ahlul ahwa apabila memuji mereka karena kebid'ahannya, maka itu adalah pujian yang batil, wal'iyadu billah. Wa amma idza madahahum fi amrin huwa mawjudun fihim min sifatin hamidatin fahada amruhu hayyin. Akan tetapi, apabila memuji mereka dalam satu perkara yang memang ada dalam diri mereka dari sifat-sifat yang baik, fahada amruhu hayyin, ini tentu lebih ringan. Walakin, akan tetapi, jangan berhenti sampai di situ. Walakin, akan tetapi, la yambaghi an yamdaha ahlal bid'ah. Tidak pantas memberikan pujian kepada ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Tidak pantas memberikan pujian kepada mereka. Li'annahu qad yahmilu hadzal madh aw yubannu min wara'i hadzal madhi anna amrahum hayyin wa anna bid'ahum hayyinah. Karena bisa jadi pujian yang seperti ini atau di balik pujian yang seperti ini akan dikira bahwa urusan ahlul bid'ah, ahlul ahwa itu ringan dan kebid'ahan-kebid'ahannya pun ringan. Qala wa in kana qad madahahum ala amrin yata'allaq bi fasahatin aw awil balaghah aw ma ila dhalika lakin ma hadza yuhdar min bid'atihim. Kemudian Syekh mengatakan, wa in kana qad madahahum, meskipun mereka dipuji, ahlul ahwa, ahlul bidah dipuji karena memang fasih bicaranya atau karena memang menguasai ilmu balaghah atau semisalnya, ya, dipuji karena itu, namun harus tetap yuhdar min bid'atihim, diperingatkan umat dari kebid'ahannya. Tetap harus dikatakan hadza mubtadi', hadza dhal, hadza ahlul ahwa. Kalau misalnya kita katakanlah terpaksa memujinya, bahwa memang dia bahasa Arabnya masya Allah, ya, menguasai ilmu balaghah, tetapi dia mubtadi', harus tetap diperingatkan umat dari bahaya bid'ahnya. Jangan sekedar dipuji saja. Seperti dulu kejadian di zaman para salaf, ada seorang tokoh Mu'tazilah, Amr bin Ubaid al-Mu'tazili. Diperingatkan oleh para ulama ahlus sunnah bahwa orang ini Mu'tazilah, berhati-hatilah darinya. Tetapi diakui kalau Amr bin Ubaid ini mempunyai kemampuan, terutama dalam balaghah, dalam bahasa Arab. Diakui punya kemampuan. Sampai-sampai dengan kemampuannya ini dia bisa menutupi kekurangannya. Apa kekurangannya? Satu, dia tidak bisa mengucapkan huruf ro. Tidak bisa mengucapkan huruf ro. Nah, kalau kita semua masya Allah lebih hebat daripada Amr bin Ubaid, bisa bilang huruf ro. Amr bin Ubaid tidak bisa mengucapkan huruf ro. Tetapi diakui sebagai orang yang memang punya kemampuan dalam bahasa Arab. Ya. Sampai dia pernah membuat sebuah bait syair yang sama sekali tidak ada huruf ro-nya. Bikin bait syair tidak ada huruf ro-nya karena dia tidak bisa mengucapkan huruf ro. Diakui kehebatannya oleh para ulama, tetapi tetap diperingatkan kebid'ahannya. Ini orang berbahaya, sehingga tidak ada yang belajar kepada Amr bin Ubaid. Harusnya begitu kita, kalaupun ia ya, mengakui ada sisi keunggulan dari seseorang yang kita kenal sebagai ahlul bidah, maka tetap ya, kita harus memperingatkan umat dari bahayanya. kita harus tetap mengingatkan umat untuk tidak bermajlis kepadanya. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Larangan bermajlis dengan ahlul ahwa, di samping larangan belajar bahasa Arab kepada mereka, juga mencangkup larangan menghadiri muhadharah-muhadharahnya. Muhadharah yang diadakan oleh ahlul ahwa, ahlul bidah, hizbiyun, hendaknya kita menjauh, tidak menghadirinya. Al-Syeikh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, beliau ditanya, hal min nasihatin ya syaikh ila man yadhhab ila majalisi ahli al-ahwa wa hudur muhadaratihim wassalamu alaihim likay yata'akkad mimma yaqulun wa yujadiluhum. Wahai syaikh, apakah ada nasihat khusus yang engkau sampaikan kepada orang yang senantiasa mendatangi majlis ahlul ahwa dan selalu hadir di muhadharahnya, mengucapkan salam kepada mereka, sekedar ingin memastikan apa yang mereka katakan atau berdialog dengan mereka? Fa'ajaba hafizahullahu ta'ala, Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala menjawab, hadza ghaliban yadhhabu yusbihu hizbi. Kata Syekh, orang yang semacam ini pada umumnya tidaklah dia pergi ke tempat ahlul ahwa menghadiri muhadharahnya, melainkan pulang akan menjadi seorang hizbi. Pulang akan menjadi seorang hizbi. Apa yang dikemukakan oleh Syekh ini sesuai dengan fakta. Memang begitulah hasil akhir dari orang yang selalu menghadiri majlisnya ahlul ahwa, selalu hadir di daurah-daurahnya hizbiyun. Hasil akhirnya akan menjadi hizbi. Sekali lagi, ini sesuai dengan fakta. Dan Syekh berbicara dengan pengalamannya. Ya. Dengan keilmuannya tentunya. Dengan cara pandangnya yang sangat tajam. Dan kita bisa buktikan di tahun 2001-an kalau tidak salah, ya, Abu Qatadah itu pernah ngajak saya untuk hadir di daurahnya Ali Hasan Al-Halabi yang pada waktu itu diadakan di tempat Hizbiyun Sururiyun di Jogja. Dia datang ke rumah ngajak untuk menghadiri daurahnya Ali Hasan Al-Halabi. Saya bilang, saya akan hadir kalau daurah tersebut tidak diadakan di tempat Haula Hizbiyun Sururiyun. Tetapi Abu Qatadah tetap bersikukuh untuk pergi menghadiri daurah tersebut. Hingga memang benar ia mendatanginya. Dan pada saat itu kita asatidah juga ada pertemuan di Jogja, Kaliurang kalau tidak salah. Sedangkan Abu Qatadah pergi ke daurahnya Ali Hasan Al-Halabi bersama dengan Haula Hizbiyun Sururi. Pulang dari sana, sudah mulai nampak benih-benih setruk manhaj dalam diri Abu Qatadah. Karena pembicaraannya sudah mulai lain. Ya. Kemudian berjalan beberapa waktu setelah itu, dia sangat intens, sering mendatangi Abu Nida, bertemu dengan Khalid Syamhudi, bertemu dengan tokoh-tokoh Turasiyun. Alhasil, pulang benar-benar setruk manhajnya. Bukan lagi gejala, tapi betul-betul sudah setruk. Mulai memberikan pembelaan-pembelaan kepada mereka. Mulai mengatakan bahwa apa yang saya ketahui tidak sesuai dengan kenyataannya. Dan alasan-alasan lainnya. Itulah ya, awal saya berpisah dengan Abu Qatadah. Hasil akhirnya seperti itu. Kalau orang terlalu bermudah-mudah. bermudah-mudah menghadiri majlisnya Hizbiyun, muhadharahnya Hizbiyun, pulang akan jadi Hizbi. Makanya sangat tepat apa yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Sewed pada sebuah muhadharah ketika ditanya tentang Abu Qatadah. Ustaz Muhammad mengatakan bahwa Abu Qatadah adalah contoh yang baik akibat dari bermajlis dengan ahlul ahwa dan ahlul bidah. Jadi kalau mau tahu contohnya mana, itu Abu Qatadah. Sempat jadi trending topic gitu, ya, di kalangan salafiyun. Nah. Kemudian kata Syekh, "Hadza ghaliban yadhhabu yusbihu hizbi imma litabligin aw ta'ifatin sufiyatin aw jahmiyatin." Pada umumnya orang yang pergi ke majlisnya ahlul ahwa atau menghadiri muhadharahnya ahlul ahwa tidaklah pulang melainkan akan menjadi seorang hizbi. Entah itu datang ke tempat tabligh, pulang menjadi tablighi, datang ke tempat sufi, pulang menjadi sufi, atau datang ke tempat jahmiyah, pulang menjadi jahmi. La budda hadza sinfu yu'aqabuhumullahu azza wa jal. Orang yang semacam ini pasti akan dihukum oleh Allah azza wa jal. Li'annahum khalafu hadya Muhammadin alaihi salatu wassalam wa tawjihatahu. Karena dia menyelisihi petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan arahan-arahannya, wa khalafu hadyas salaf, dan menyelisihi petunjuk salaf. Kita sudah ketahui sebelumnya bagaimana para salaf mengingatkan untuk tidak bermajlis kepada ahlul ahwa. Ketika ada orang yang bermudah-mudah bermajlis dengan ahlul ahwa, dengan hizbiyun, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukumnya. Pada awalnya dia sebagai seorang salafi akan menjadi hizbi. Itu sebagai hukuman. Karena menyelisihi petunjuk Nabi, menyelisihi petunjuk salaf, wa ghamaru bidinihim, dan mengabaikan urusan agamanya. Fa haula'i ghaliban ma yadh'un, maka mereka pada umumnya hilang, pada umumnya lenyap siapapun yang bermajlis menghadiri muhadharah ahlul ahwa atau hizbiyun. Wa yaltahiquna bi ahzabis syarr, yang pada akhirnya mereka pun bergabung dengan kelompok-kelompok yang rusak, yang jelek. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala memberikan contoh Ibnu Aqil, nama lengkapnya Ali bin Muhammad bin Aqil Abu Al-Wafa Al-Hambali. Kata Syekh, Ibnu Aqil jabalun minal jibal fiz zaka wal umq wal ilm. Ibnu Aqil ini orang yang dianggap seperti gunung. Dalam hal apanya? Dalam hal kecerdasannya, dalam hal kedalaman pemahamannya, dalam hal keluasan ilmunya. Luar biasa, Ibnu Aqil. Salah seorang ulama Hanabilah. Nasahuhu alla yadhhab ma'al Mu'tazilah. Pada waktu itu dinasehati oleh sahabat-sahabatnya, oleh para ulama, untuk tidak pergi ke tempat Mu'tazilah. Ternyata zahaba ilaihim, Ibnu Aqil tetap pergi ke tempat Mu'tazilah. Fasara Mu'taziliyan, sehingga dia pun menjadi Mu'tazilah. Bayangkan, ini orang yang dikenal zaka, dikenal cerdas, dikenal dalam pemahamannya, dikenal luas keilmuannya, tetapi akibat bermajlis kepada ahlul ahwa, ahlul bid'ah, maka menjadi seperti itu hasil akhirnya. Dan bagaimana dengan kita? Cerdasan, ya 45%, ya. Pemahaman 30%, ilmu 20%. Datang ke majlisnya ahlul ahwa, pulang jadi 0%. Habis, ya. Kemudian Syekh ngasih contoh lagi Abu Dzar. Abu Dzar Harawi Maliki min talamidz Daruqutni, termasuk dari salah satu muridnya Imam Daruqutni. Imam Daruqutni salafi. sebagaimana disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam terjemahnya, bahwa Darul Qutni ini salafi, seorang salafi, wa kana salafiyan, dia seorang salafi, Imam Darul Qutni. Nah, salah seorang muridnya Abu Dzar Harawi, beliau juga imamun fis sunnah, sebagai seorang imam tokoh di dalam sunnah. Sami'a kalimatan akhadat huraha fasara asy'ariyan, tetapi dia terpengaruh dengan satu kalimat yang disampaikan oleh seorang asy'ari, akhirnya dia pun menjadi asy'ari, nasallallahu alaihi wasallam. Terpengaruh dengan pembicaraan asy'ari, seorang asy'ari, dia pun menjadi asy'ari, padahal sebelumnya imamun fis sunnah, imam tokoh dalam hal sunnah. Contoh-contoh ini ikhwan fillah rahimakumullah menggambarkan betapa ngerinya akibat dari mujalasah, berteman, bergaul, duduk, apalagi belajar kepada ahlul ahwa, ahlul bidah, hizbiyun. Demikian juga Imam Abdul Razzaq jalasa Ja'far bin Sulaiman Ad-Duba'i. Abdul Razzaq bermajlis kepada Ja'far bin Sulaiman Ad-Duba'i yang dikenal memiliki pemahaman tasyayyu' Syiah, hingga akhirnya Abdul Razzaq pun terpengaruh. Ya. Terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran atau fikrah Syiah. Lalu kata Syekh rahimah hafizahullah ta'ala, falladhi yujalis ahlal batil labudda an yata'athar ragima'an. Orang yang duduk bergaul bermajlis kepada ahlul batil labudda an yata'athar, pasti terpengaruh. Mau tidak mau, pasti terpengaruh. Ya. Mahma idda'ali nafsihi, walaupun dia mengklaim dirinya bisa mengatasi pengaruh-pengaruh ahlul batil, tetap saja akan terpengaruh, baik sedikit ataupun banyak. La budda an yata'athar, kata Syekh, pasti akan terpengaruh, li'anna Rasul as-sadiq al-wal al-masduq alaihi salam haddar. Karena Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam as-sadiq wal masduq telah memperingatkan, memberikan peringatan yang keras agar tidak duduk dengan orang yang buruk, tidak bermajlis kepada orang yang jelek. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama masalul jalisi salih wa jalisi suka hamilil misk wa nafihil kir, fa hamilul misk imma an yukhziyaka wa imma an tabta' minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah, وَنَفِحُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثًا. Perumpamaan teman duduk yang soleh, yang baik, dengan teman duduk yang jelek seperti orang yang membawa minyak wangi sebagai penjual minyak wangi, dan seperti orang yang meniup api sebagai tukang pandai besi. Fahamilul misk, adapun pembawa minyak wangi sebagai penjual minyak wangi, imma an yukhziyaka, bisa jadi dia memberi hadiah kepadamu berupa minyak wangi, wa iman tabta minhu, atau kamu membeli minyak wangi itu darinya, wa iman tajida minhu rihan tayyibah, atau paling tidak kamu akan mendapatkan wangi yang baik darinya. Wa nafihul kir, adapun peniup api sebagai tukang pandai besi, imma an yukhriqa thiyabaka, bisa jadi apinya itu akan membakar pakaianmu, wa imma an tajida minhu rihan khabisa, atau paling tidak kamu akan mendapati bau yang busuk, bau yang tidak enak. Ini perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang tidak baik. Lalu kata Syekh, ya'ni al-jalisu as-salihu masyaallah lahu thalathu halat kulluha khair. Teman duduk yang soleh, yang baik, masya Allah, lahu thalathu halat, ada tiga keadaannya. Kulluha khair, semuanya baik. Yang pertama, imma an yukhziyaka tayyabaka. Pertama, bisa jadi dia menularkan kebaikan kepadamu. Kalau dalam hadis, memberikan minyak wangi kepadamu. Yang kedua, iman tabta minhu. Ay istafadta minhu. Yang kedua, engkau membeli minyak wangi itu darinya. Artinya engkau bisa mengambil faidah darinya. Dapat faidah darinya. Sedangkan yang ketiga, wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Yang ketiga, engkau akan mendapatkan wangi yang baik darinya. Dan ini semuanya baik. Ini gambaran teman duduk yang soleh. Kita akan tertulari kebaikannya, kesolehannya. Yang kedua, kita akan mendapatkan faidah darinya. Ya. Yang ketiga, kita akan mendapatkan kebaikan dari perilakunya. Wajalil susu kanafi hilkir. Adapun teman duduk yang jelek adalah seperti tukang pandai besi. Iman yukhrika thiyabaka, bisa jadi apinya itu akan membakar pakaianmu. Wa iman tajida minhu rihan muntinah, atau paling tidak kamu akan mendapatkan bau yang busuk darinya. Yumkin yusibuka, bisa saja hal itu menimpamu, ya, membuat kamu yusibuka bisaratan, membuat kamu terkena penyakit kanker, au marad au ayyi syai, atau penyakit lainnya atau apapun itu. Waliyadu billah. Qala fajalisus su la budda an yanalaka minhu su'in wa syarr, maka teman duduk yang jelek itu pasti, ya, pasti kamu akan memperoleh kejelekan pula darinya. Almaru ala dini khalilihi, seseorang itu dinilai dari agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, oleh karena itu maka masing-masing dari kalian hendaknya memperhatikan siapa teman duduknya. Ala khilau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa almuttaqin, orang-orang yang berteman ketika di dunia sebagian mereka akan menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya di akhirat pada hari kiamat. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Sebaik-baik teman duduk adalah mereka yang bertakwa, mereka yang berakidah salaf ahlus sunnah wal jamaah, mereka yang berada di atas manhaj salaf, lurus dakwahnya, lurus akhlaknya, lurus perilakunya, muamalahnya, dan seterusnya. Qala, kemudian Syekh hafizahullah taala berkata, ahlul ahwa wal bid'ah laysu min haula. Indaka al ayat wal ahadith tuhadzir wa anta taqul la amshi man ataqa al ismah. Kata Syekh, ahlul ahwa dan ahlul bid'ah tentu saja bukan mereka. Bukan tukang minyak wangi, bukan tukang pandai besi. Ahlul ahwa dan ahlul bidah tentu saja bukan mereka, kata Syekh. Akan tetapi engkau mempunyai ayat. Di sisimu ada ayat, ada hadis, tuhadzir, yang memberikan peringatan. Yang mentahzir kepadamu untuk tidak duduk, tidak bermajlis kepada ahlul ahwa, ahlul bidah. Lalu kamu dengan seenaknya mengatakan, tidak, amsi, saya akan tetap berjalan menemui mereka. Kata Syekh, man a'taqal ismah, siapa yang bisa memberikan jaminan keselamatan kepadamu? Ayat, hadis memberikan peringatan untuk tidak bermujalasah, bermajlis dengan ahlul ahwa dan bidah. Kemudian engkau mengatakan, tidak, saya akan tetap pergi ke sana. Siapa yang memberikan jaminan keselamatan kepadamu, kata Syekh? Idza kana Rasul alaihi salatu wassalam yuhadziru as-sahabah was-salaf kanu a'immah misal jibal yasudduna adhanahum wala yuriduna an yasma'u li ahli bidah. Sementara Rasul saja sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan peringatan kepada para sahabat tentang bahayanya hawa, bahayanya ahlul ahwa, bahayanya ahlul bidah, ya. Dan para salaf juga demikian, di mana mereka para a'immah, ya, ibarat gunung keimamannya dalam hal keilmuan. Yasudduna adanahum, mereka menutupi telinga-telinganya. Mereka tidak mau mendengarkan kalimat apapun yang disampaikan oleh ahlul bid'ah wal ahwa. Qala amma annaka tadhhab wa tazur wa tahdhur al muhadarat yusibuka min syararihi wa min dukhanihi wa min nafathihi. Adapun kalau engkau tetap pergi bermajlis dengan ahlul ahwa, berziarah ke tempat mereka, hadir di muhadarah-muhadarahnya, maka pasti kamu akan tertimpa kejelekannya, kamu akan tertimpa asapnya, kamu akan terkena tiupannya. Nahnu jarrabna katsiran, kata Syekh, kami sudah banyak melihat contoh dalam hal ini. Ya. Jarrabna katsiran, kami sudah banyak melihat contoh dalam hal ini. Aktsar min 30 sanah, lebih dari 30 tahun. Nahnu mujarrabin, kami sudah banyak melihat contoh. Bayangkan, Syekh, ya, dengan pengalaman yang luar biasa. Sudah sejak 30 tahun, beliau mengamati, beliau melihat, tidak ada seorang pun dari ahlus sunnah yang mulai berdekatan dengan ahlul ahwa, ahlul bidah, melainkan akan menjadi bagian dari mereka. Nahnu jarrabna katsir, kata Syekh. Haula al-maghrurun ba'u wa tahu, mereka semua yang tertipu itu lenyap dan binasa. Nihayatuhum makhthumah, akhir perjalanan mereka itu kerusakan. Yadi'un, mereka lenyap. Nas'alullah as-salamah. Ikhwan fillah rahimakumullah, selanjutnya Syekh mengatakan, al-an man tarawna minal hizbiyyin fi hadhil bilad kulluhum asluhum salafiyyin fi hadhil bilad. Sekarang kata Syekh, orang-orang yang kalian lihat menjadi hizbi di negeri ini, ya, di negeri ini, semua mereka pada asalnya adalah salafi. Salafi di negeri ini. Kulluhum da'u, mereka semua lenyap, mereka semua hilang. Bisababil mukhalatah wal mu'asyarah wal qira'ah was sima' li ahli al-ahwa. Semua lenyap, semua hilang dengan sebab pertemanan, dengan sebab pergaulan, dengan sebab membaca buku-bukunya ahlul ahwa, hizbiyun, dengan sebab mendengar apa yang disampaikan oleh ahlul ahwa. Jadi Syekh mengatakan bahwa sebab terbesar ini adalah mukhalatah, pergaulan, pertemanan. Apa yang dikatakan oleh Syekh nyata, terbukti, terjadi di negara kita. Berapa banyak orang yang pada awalnya kita kenal sebagai seorang salafi, berpegang di atas manhaj salaf, tetapi karena pertemanan, hilang. Apalagi di zaman sekarang, belakangan, ya, di hari-hari ini, banyak orang yang pada awalnya kita lihat, Masya Allah, ya, salafi, tapi sayang, bergaul dengan MLM, akhirnya menjadi MLM, mutalawin, la'an, makir. Bahkan dari yang pada awalnya MLM itu naik satu tingkat lagi, jadi apa? MSG, ya, mutalawin, sururi, gabung. Akibat apa? Akibat pertemanan. Luar biasa. Mereka-mereka yang menjadi pembela-pembela Dzulqarnain itu bebas melakukan pertemanan. Dan ini terbukti. Entah itu pertemanan di dunia nyata ataupun melalui dunia maya. Yang pasti pertemanan itu membuat mereka semakin jauh. Ya, semakin jauh meninggalkan salafiyun. Rasulullah SAW. Dan Syekh di sini mengatakan, haula, kata Syekh, orang-orang yang kalian lihat, ya, yang kalian sebut sebagai hizbi di negeri ini, kata Syekh, negeri Saudi, negeri Arab, ya, yang kalian katakan sebagai hizbi, pada asalnya mereka itu salafi. Tetapi mereka hilang, mereka lenyap dengan sebab apa? Mukhalafah, pertemanan. Dengan sebab apa? Pergaulan. Dengan sebab membaca buku-buku hizbiyun, ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Ya. Ini. Makanya para salaf selalu memberikan peringatan kepada kita, hati-hati. La tujalis ahlul ahwa, jangan duduk berteman bersama dengan mereka, karena akibatnya mengerikan. Akibatnya mengerikan. Ya. Bukankah salah satu yang menjadi sebab, ya, menjauhnya Ja'far, Umar, Talib dari salafiyun juga karena pertemanan? Karena pergaulan? Jawabannya iya, tidak bisa dipungkiri. Ya. Tidak bisa dipungkiri. Itu salah satu penyebabnya. Demikian juga yang lainnya. Fulan. Dari kalangan du'at bahkan, yang kita kenal pada awalnya mendakwahkan salaf. Luar biasa, Masya Allah bersama dengan kita. Tetapi di tengah-tengah perjalanan, hilang. Yang satu bergabung ke sini, yang satu bergabung ke sana. Terus, semua itu karena apa? Karena pertemanan. Karena pergaulan. Jadi, berhati-hatilah. berhati-hati. Menjalis janis. Ya, orang yang duduk dengan seseorang itu pasti akan tertulari sifatnya. Jadi harus berhati-hati. Kemudian Syekh mengatakan, kullu man tarawna al-an wa yuqal anhum fulan hizbi kulluhum mawa'u illa bihadihil wasilah. Kata Syekh, orang yang kalian lihat sekarang, yang disebut hizbi, si fulan hizbi, itu mereka tidak hilang, mereka tidak lenyap. Ya. Mereka tidak demikian, melainkan karena wasilah ini. Karena akibat dari bebasnya melakukan pertemanan dan pergaulan. Ya. Ja'far Saleh juga seperti itu. Ya. Seperti itu. Kita semua mengatakan Ja'far Saleh hizbi. Itu karena apa? Salah satunya adalah karena pertemanan. Karena mukhalatah. Karena pergaulannya dia yang terlalu bebas dengan hizbiyun. Bahkan sampai pada tingkatan memuji-muji mereka. Sudah hilang. Lenyap. Ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Syekh kemudian di akhir mengatakan, ya'khuduna bihadihi nadhariyah. Sebagian mereka ada yang berpandangan, akhudul haq wa atrukul batil. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Sebagian mereka ada yang berpandangan, saya hanya mengambil kebenarannya saja dan meninggalkan kebatilannya. Tidak lebih dari itu. Ini kalimat yang indah, tapi berbahaya. Ya. Kata Syekh, ya khudul batil wa yatrukul haq. Yang benar, kata Syekh, bukan mengambil kebenaran, bukan mengambil al-haq, tetapi mengambil kebatilan, wa yatrukul haq, dan meninggalkan yang haq. Ketika Ja'far Saleh pertemanannya begitu kental dengan orang-orang sururiyun, hizbiyun, pada akhirnya membela mereka dan meninggalkan kita salafiyun. Yusbihu aduwan lil haq harban ala ahlihi. Hasil akhirnya akan menjadi musuh bagi kebenaran, bagi al-haq, dan memerangi ahlinya. Nah. Khawan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berikutnya, para ulama menyampaikan kepada kita atau menyebutkan beberapa sifat atau tanda-tanda ahlul ahwa. Ini agar kita waspada mengenali siapa saja mereka itu. Maka di antara alamat ahlul ahwa, tanda-tanda ahlul ahwa, ahlul bid'ah, bahkan hizbiyun yang kita diperintahkan untuk meninggalkannya dan tidak bermajlis dengannya. Pertama, la ya'khuduna al-adillah illa ma yuwafiqu ahwa'ahum. Ciri pertama, mereka tidak mengambil dalil kecuali yang sesuai dan cocok dengan hawa nafsunya. Ini ciri ahlul ahwa. Sedari dulu. Ya, seperti ini ciri khasnya. Tidak mengambil dalil kecuali yang menyepakati hawa nafsunya. Mengambil dalil-dalil yang mutasyabih. Gaya ahlul ahwa yang seperti ini, ya, sekarang sudah mulai ditiru oleh mutalawinun, la'abun, makirun, mumayyi'un, mulai ditiru. Ya, mulai ditiru. Di mana mereka tidak mengambil fatwa kecuali fatwa yang sesuai dengan keinginannya. Atau bahkan mengambil fatwa yang terkait dengan masalah-masalah umum lalu diterapkan untuk masalah-masalah yang sifatnya khusus, ya. Masih refleks, ya. Untuk masalah-masalah yang sifatnya khusus. Ain. Dalam masalah al-imam, ya, yang fitnahnya cukup besar. Para ulama sudah mentabdi'nya. Ada sekelompok orang yang berupaya untuk membelanya. mengambil atau menghadirkan fatwa-fatwa Syekh Rabi yang terkait dengan masalah-masalah umum dalam menghadapi fitnah. Sementara masalah yang terjadi adalah qadhiyat al-imam, kesesatan al-imam, di mana Syekh Rabi sudah menyetujui tabdinya Syekh al-imam. Diangkat fatwa Syekh Rabi yang lainnya yang sifatnya umum, bahwa kita harus diam, kita tidak boleh ikut-ikutan dalam fitnah. Nah ini, ini gaya la'abun, ya, gaya mutalawin seperti ini. Mereka sudah mulai meniru gaya-gaya ahlul ahwa. Seperti itu. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, ciri yang kedua adalah at-takhrib wal fasad fil ard ala jahlin wa hawa, melakukan kerusakan di muka bumi dengan modal kebodohan dan hawa nafsu. Seperti kerusakan-kerusakan, kekacauan-kekacauan yang ditimbulkan oleh kaum khawarij, ya. Karena mereka mengingkari kemungkaran dengan sesuatu yang justru menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Haula ahlul ahwa, kaum khawarij, teroris, ya, mengupayakan terjadinya kerusakan di muka bumi dengan modal semangat, hawa nafsu, dan kejahilan, kebodohan. Kemudian ciri yang ketiga, intihalul alim as-sunni wa annahu muwafiqun lahum, bersandar kepada nama seorang alim yang sunni, seolah-olah menyepakatinya. Bersandar kepada orang-orang alim atau seorang alim, seolah menyepakatinya, menyetujuinya. Ini gaya ahlul ahwa sejak dulu, ya. Gaya ahlul ahwa sejak dulu yang kemudian diperagakan saat ini lagi-lagi oleh mereka, ya. Mutalawinun, la'abun, diikuti oleh mereka, mumayyi'un, orang-orang yang lembek manhaj, mengikuti gaya ahlul ahwa ini, menisbatkan satu qaul dari seorang alim, padahal alim tersebut tidak pernah menyampaikannya, tidak pernah mengucapkannya. Menisbatkan sesuatu kepada seorang alim, seorang ulama, secara dusta. Ya, secara dusta. Mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Hadi tidak mentabdi al-imam. Syekh Muhammad bin Hadi justru memuji Muhammad al-imam dengan sikapnya yang luar biasa. Ya. Syekh al-Bukhari juga diam dari Syekh Muhammad al-imam. Tidak berbicara. Menisbatkan sesuatu kepada seorang alim, padahal dusta. Tidak benar. Dan kita katakan bahwa ini bukan sesuatu yang baru. Ini adalah gayanya ahlul ahwa sejak dulu. Buktinya ikhwan fillah rahimakumullah, dulu seperti dikatakan atau disampaikan oleh Muhammad ibn Husain, beliau berkata, i'lamu rahimanallahu wa iyyakum anna minal qadariyah sinfan. Idza qila li ba'dihim man imamukum fi madhhabikum hadza fayaquluna al-Hasan. Kata Imam Muhammad ibn Husain, ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kami dan kalian, bahwa dulu dari kalangan Qadariyah, para penolak takdir, itu ada sebagiannya yang kalau ditanyakan kepada mereka, siapa imam kalian dalam madhab kalian, mereka mengatakan Al-Hasan Basri, secara dusta. Padahal Hasan Basri tidak demikian, ya. Justru Imam Al-Hasan Basri mengatakan, man kadzaba bil qadar faqad kadzaba bil haq. Siapa yang menolak takdir, maka dia menolak kebenaran. Sementara orang-orang Qadariyah menisbatkan kalau imam mereka itu adalah Hasan Basri, penisbatan secara dusta mencomot nama seorang alim secara dusta. Nah, ini bukti. Kalau ahlul ahwa, ya, itu salah satu cirinya adalah ini. Menyandarkan diri kepada seorang alim, ulama, sunni, seolah-olah menyepakatinya. Namun itu dilakukan secara dusta. Ya. Pernyataan Imam Al-Hasan terhadap kelompok Qadariyah sangat keras. Beliau mengatakan, Inna Allah Azza wa Jal qaddara khalqan wa qaddara ajalan wa qaddara bala'an wa qaddara musibah. Faman kadzdzaba bil qadar faqad kadzdzaba bil Qur'an. Sungguhnya Allah Azza wa Jal telah mentakdirkan makhluk, menciptakan makhluk. Allah telah mentakdirkan ajal, Allah telah mentakdirkan ada bala, ada musibah. Ya, maka barang siapa yang mendustakan takdir, sungguh dia telah mendustakan Al-Quran. Dan ternyata Syekh Muhammad bin Hadi berlepas diri dari kedustaan-kedustaan yang dilakukan oleh Mumayyi'un. Dan Syekh Abdullah Al-Bukhari juga sudah menyampaikan secara tegas bahwa berita yang tersebar, ya, yang dinukil dari Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, itu adalah berita yang dusta. Tidak sesuai dengan kenyataannya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ciri yang keempat dari ahlul ahwa adalah al-jidal wal-khisam. Senang berdebat. Senang berdebat. Al-jidal wal-khisam. Syekh Ubaid, hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan dalam syarah Fadlul Islam, Amma ahlul ahwa, fa'a'immatu ahli sunnah mujma'una ala annahum la yujadalun, wa la yumarun, wa la yukhasamun. Kata Syekh, adapun ahlul ahwa, maka para ulama ahlus sunnah sepakat. Bahwasanya mereka itu tidak perlu untuk diladeni, tidak perlu untuk berdebat dengan mereka, tidak perlu diadakan majelis debat, dialog dengan mereka. Akan tetapi cukup bagi mereka ahlul ahwa itu disampaikan sunnah, disampaikan sunnah. Wayudrabun biha ala ru'usihim wa zuhurihim, dipukul, ya, dengan sunnah, diserang dengan sunnah, ditegakkan hujjah berupa sunnah kepada mereka. Tidak perlu mereka didebat, karena memang sudah menjadi kebiasaan ahlul ahwa, ya, menjadi karakter dari ahlul ahwa, ya, senang jidal, senang untuk berdebat. Nah, ciri yang berikutnya, yaitu yang kelima, adalah tidak suka menyalahkan orang yang menyimpang. Tidak suka menyalahkan orang yang menyimpang. Walaupun penyimpangannya itu sudah jelas. Ini ciri ahlul ahwa. Sedari dulu seperti ini. Wa nas'alullah as-salam, belakangan ini muncul. Mumayyi'un, orang-orang yang mulai nampak lembek dan lunak dalam manhajnya, merasa berat. Ketika ada sebagian dari orang yang dikenal sunni, salafi, menyimpang, merasa berat untuk disalahkan. Ya. Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, Amma ahlul ahwa, kata Syekh, fasawa'un kanu fi hayatihim au ba'da mamatihim, hum la yarbawna an yuqal fulanun akhta, mahma dhalla, wa am'ana fi dhalal, la yahtamilu naqd, walihada tarahum yu'anidun, ragba anna ahla sunnah wa ahla al-haq daiman yubayyinuna lahum annahum qad akhta'u wa dhallu fi qadhiyatin kadha wa qadhiyatin kadha. Ahlul ahwa, kata Syekh, sama saja. Apakah semasa mereka masih hidup atau yang sudah matinya, hum la yardaun, mereka tidak pernah rela, mereka tidak pernah ridho, an yuqal, untuk dikatakan fulan akhta, si fulan telah salah, si fulan sesat, si fulan menyimpang. Mereka tidak ridho, mereka merasa berat mendengar kalimat yang seperti ini, walaupun kesesatannya sudah jelas. Ya. Oleh karena itu, kata Syekh, kalian lihat, mereka senantiasa membangkang. Mereka senantiasa ngeyel. Walaupun ahlu sunnah, ahlul haq senantiasa menjelaskan kepada mereka bahwasanya fulan telah salah, fulan telah sesat dalam persoalan ini dan persoalan itu. Jadi, ahlul ahwa, ya, mereka merasa berat, tidak suka mendengar kata-kata fulan sesat, fulan menyimpang, fulan salah, fulan mubtadi, fulan bol. Itu tidak suka ahlul ahwa. Nah, sekarang ini ada orang-orang yang mulai nampak lembek dalam manhajnya, merasa juga berat. Tidak senang mendengar ada orang disalah-salahkan. Ya. Tidak suka. Mereka, para muta'assibun, orang-orang yang nampak ta'assub, fanatiknya kepada al-imam, merasa berat ketika para ulama kibar mengatakan bahwa imam mubtadi. Muhammad imam mubtadi. Merasa berat. Ya. Padahal kesalahannya sudah sangat jelas. Berat. Sampai Syekh Ali Al-Khudaifi itu membagi tiga kelompok. Orang-orang yang menangisi, ya, tabdi'nya Syekh Ubaid kepada Syekh Al-Imam. Ada tiga kelompok. Di antaranya kelompok yang terakhir adalah mereka-mereka yang merasa berat. Mereka mengakui kalau imam ini salah, tetapi tidak menerima kalau al-imam ini kemudian dicap sebagai mubtadi. Pertanyaannya, apa yang membuat beratnya? Dan hati-hati. Hati-hati. Yang seperti itu adalah merupakan karakter siapa? Ahlul ahwa. Karakternya ahlul ahwa. Merasa berat, merasa tidak suka. Kalau ada orang disalah-salahkan, kalau ada orang dikatakan sesat menyimpang, walaupun kesesatannya sudah jelas nampak. Ya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Syekh Rabi. Ahlul ahwa berat, tidak mau, tidak suka. Orang-orang yang muta'assib, yang fanatik kepada al-imam terus membela. Berat, tidak menerima kalau al-imam dikatakan mubtadi. Akhirnya membuat alasan-alasan bermacam-macam. Ada yang mengatakan terpaksa, ada yang mengatakan situasi politik, ada yang mengatakan ini dan itu. Alasan-alasan yang tidak bisa diterima. Ya. Allahul musta'an. Ciri lainnya, ikhwan fillah rahimakumullah, adalah at-tawakkuf. Tawakkuf lamma takallama al-'alim fi qadhiyatin min al-qadhiyah. Tawakuf, memilih diam ketika seorang alim, ketika ulama sudah berbicara dalam satu permasalahan. Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, la yajuzu li ahadin an yatawaqqafa, tidak diperbolehkan bagi seorang pun untuk memilih bersikap diam, tawakuf, au yuhayid, atau menjauh. Idza takallama alim, apabila seorang alim sudah berbicara, fi qadhiyatin min al-qawaya, dalam satu permasalahan. Kalau sudah ada alim, kibar, ulama berbicara tentang satu permasalahan, maka tidak boleh memilih diam atau bahkan menjauh. Kemudian kata Syekh, li'anna hadza min sya'ni ahli al-ahwa. Karena ini adalah model-modelnya ahlul ahwa. Ya. Karakter sifat ahlul ahwa seperti ini ternyata. Jadi kalau ada alim berbicara tentang satu qadiyah nazilah, kibar ulama berbicara tentang satu permasalahan, maka wajib bagi kita untuk mengikutinya. Tidak cenderung memilih diam. Ya. Termasuk dalam perkara yang menyangkut Muhammad al-Imam. Orang-orang yang mulai nampak sikap lembek dan lunaknya, itu cenderung memilih sikap diam, tawakuf. Bahasanya, saya tawakuf. Saya memilih diam dan menyerahkan semua persoalan kepada kibar ulama. Loh, kibar ulama yang mana? Kibar ulama sudah berbicara tentang al-Imam. Tapi saudara syuhada, ini malah mengatakan, saya memilih diam dan saya menyerahkan persoalannya kepada ulama kibar. Kibar sudah bicara, ente di mana? Ya. Kibar sudah berbicara, ente masih tidur. Yang lain sudah bangun, ente masih tidur. Yang lain sudah mendengar, sudah mengetahui bagaimana mau kibar ulama. Dia malah mengatakan, saya memilih diam. Lebih mengerikan lagi, dia mengatakan, apakah al-imam itu sudah kafir? Loh, siapa yang mengatakan imam kafir? Dia mengatakan, apakah al-imam itu kafir? Ini maknanya, menurut kamu berarti kalau dia sebatas dikatakan sebagai mubtadi itu masih ringan. Ya. Karena syuhada mengatakan, kalau imam sudah dikafirkan, maka saya akan menentukan sikap. Saya akan bersikap. Kalau imam, al-imam kafir. Saya akan bersikap secara total, menjauh. Jadi, kalau dia baru dikatakan mubtadi, tidak masalah. Gitu kan? Konsekuensinya gitu, ya. Dari mana ini? Jahil. Tidak memahami. Kalamul ulama. Bahkan ketika saya nasihati dia, ya, terkait dengan kedatangan Syekh Abdul Razak beberapa waktu yang lalu di mana? Istiqlal, ya, di Jakarta. Saya nasihatin dia. Karena bersamaan dengan itu dia bikin status. Isinya cerita yang isinya pujian kepada Syekh Abdul Razak. Dia pun bertanya kepada Syekh Badar pada waktu itu. Dan Syekh Badar sudah menjelaskan. Ya. Tapi dia masih tetap ngeyel. Saya bilang, antum tidak mengikuti arahan Syekh Badr. Dia mengatakan, saya bukan berarti tidak mengikuti arahan Syekh Badr. Saya hanya ingin mendengar apakah ada kalam Syekh Robi, Syekh yang lainnya. Saya bilang, bukankah Syekh Badr mengatakan bahwa saya mendengar kalau Syekh Ubaid dan Syekh yang lainnya sedang menasehati Syekh Abdul Razak. Saya bilang cukup untuk kita tidak menghadirinya dan tidak memerintahkan ikhwah salafiyin menghadirinya ketika Syekh Abdul Razak mengadakan daurahnya di sisi Haula Hizbiyun. Rupanya dia enggak paham. Tidak paham. Malah bertanya lagi apakah ada kebid'ahan, penyimpangan akidah dari Syekh Abdul Razak. Apakah ada yang mentabdi'nya? Apakah ada yang menghizbikannya? Saya bilang tidak ada. Tidak ada yang mentabdi'nya. Bahkan mungkin juga tidak ada. Belum ada yang mengatakan Syekh Abdul Razak hizbi. Tetapi ketika dia datang ke tempat hizbiyun, maka itu sudah menjadi hujah bagi kita untuk tidak mendatanginya. Dengan segala hormat. Karena masyayikh dulu, para salaf dulu, menilai seseorang juga terkadang dilihat kemana dia berkunjungnya. Ya. Kadang-kadang ditanyakan, kemana dia berkunjungnya? Kalau ke tempat hizbiyun berarti seperti itu. Dan Syekh Badr lebih tahu tentang keadaan Syekh Abdul Razak ini. Beliau lebih tahu. dan sudah dinasihati juga. Nah, jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita kembali kepada tanda dari ahlul ahwa adalah at-tawaqquf lamma takallama al-alim fi qadhiyatin minal qadaya. Baik. Insyaallah untuk pertemuan pertama atau sesi pertama kita cukupkan sampai di sini. Nanti ba'da duhur insyaallah kita lanjutkan. Alhamdulillah rabbil alamin.